Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, tatkala engkau hidup membawa husnudzan kepada Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbahagia. Allah itu lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Allah lebih mengerti dengan kondisi dan keadaan kita, sehingga semua takdirnya adalah untuk kebaikan kita, walau terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Renungkan perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya seorang hamba yang berharap suatu keuntungan duniawi atau kekuasaan agar dimudahkan baginya, lalu Allah memandang kepadanya dan berkata kepada para malaikatnya, palingkan dia dari keinginannya itu, karena jika aku kabulkan keinginannya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah pun menjauhkannya dari keinginannya itu. Tetapi hamba itu terus merasa hidupnya sial dengan berkata, fulan telah mengalahkan aku, fulan telah membuatku sial. Padahal sejatinya, itu adalah karunia dari Allah. Wahai saudaraku, apapun yang terjadi dan menimpamu, pasti ada hikmahnya. Bila kau menerima hal itu dengan hati yang penuh husnudzan, persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimislah menghadapi kehidupan ini. Lambat laun engkau akan dapat menggali hikmah dari semua itu. Allah itu lebih tahu daripada kita. Allah itu lebih pengasih dan lebih penyayang kepada kita daripada semua yang ada di muka bumi ini. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.